Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Ayat keempat dari surat Al-Mumtahanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ah. Di akhir ayat telah kita pelajari tafsirnya. Merupakan salah satu dalil dari dalil-dalil yang telah kita lewati, seperti ayat pertama dari surat ini dan dalil-dalil yang lainnya dalam masalah kaidah prinsip al-wala wal-bara, memutus wala loyalitas yang maknanya memutus hubungan saling menyukai, mencintai, yang menyukai, mencintai, mendukung, menolong orang kafir terhadap kaum muslimin, atau membenarkan mazhab mereka, ajaran mereka, agama mereka. Nah, dengan menerapkan prinsip kaidah al-bara, yaitu berlepas diri dari mereka, membenci dan menyatakan permusuhan dengan mereka. Ya, secara tegas memvonis batil ajaran mereka. Ayat ini salah satu dari dalil-dalil tersebut dicontohkan oleh Abul Anbiya Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salatu wassalam, bahwa pada mereka dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Ibrahim terdapat uswah hasanah, suri teladan yang baik bagi kita, bagi umat ini dalam masalah ini. Ya, untuk kita teladani mereka. Dan pada ayat ini ada perkecualian, illa qawla Ibrahim li abihi astaghfirunna laka wa ma amliku laka min Allah min syai'. Satu hal yang tidak boleh ditiru adalah istighfar yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memintakan ampun untuk ayahnya. Kata Sa'di rahimahullah, falaysa lakum an taqtadu bi Ibrahim fi hadhihi al-halati allati da'a biha lil musyrik. Maka tidak ada uswah, tidak ada teladan bagi kita, bagi kalian pada Ibrahim dalam keadaan ini, dalam hal ini kalian tidak punya teladan pada Ibrahim dalam hal ini, yakni kalian jangan meneladani, meniru Ibrahim alaihissalam dalam hal ini, dalam hal mendoakan orang musyrik, mendoakan ampunan untuknya. Falaysa lakum an tad'u lil musyrikin, maka kalian tidak boleh berdoa untuk kebaikan kaum musyrikin, mintakan ampun buat mereka. Wa taqulu, dan kalian mengatakan, berhujjah, inna fi dhalika muttabi'una li millati Ibrahim. Kalian beristighfar untuk kaum musyrikin, mintakan kebaikan kaum musyrikin, dan berkata, berhujjah, bahwa pada perkara itu kami meniru ajarannya Nabi Ibrahim yang mencontohkan beristighfar untuk ayahnya. Tidak bisa. Kenapa? fa innallaha dzakara udzra Ibrahim fi dzalik. Karena sesungguhnya Allah telah menyebutkan udzur Ibrahim dalam hal itu. Udzur Nabi Ibrahim sallallahu beristighfar untuk ayahnya yang musyrik. Di qaulihi Allah terangkan pada ayatnya, wa makana istighfaru Ibrahim li abi, tidaklah istighfar Ibrahim untuk ayahnya illa an mau'idati wa'da'iyah, kecuali hal itu menunaikan janji yang telah dijanjikan oleh Nabi Ibrahim untuk ayahnya, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, ya, kelembutan Nabi Ibrahim terhadap ayahnya yang keras kepadanya, mengancamnya, bahkan mengusirnya, tapi berjanji akan beristighfar untuknya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, ketika telah jelas bagi Nabi Ibrahim bahwasanya dia adalah musuh Allah, tabarra'a minhu, Nabi Ibrahim juga berlepas diri darinya. Nah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam hal ini, setelah melihat ayahnya mati di atas kekufurannya, kesyirikannya, maka jelas baginya bahwa dia penghuni neraka, maka berlepas diri darinya. Sebenarnya disebutkan di sana pada tafsir ayat ini, tafsir surat ini, ayat ini dari surat At-Taubah, disebutkan oleh Ibn Abbas, Mujahid dan yang lainnya. Ketika jelas bagi Nabi Ibrahim bahwa ayahnya adalah adu lillah, musuh Allah, dia mati di atas kekufurannya, kesyirikannya, maka jelas sudah, ya, ketentuan Allah, Nabi Ibrahim berlepas diri darinya. Nah, bahkan telah diriwayatkan di hari kiamat dalam Sahih Bukhari, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berjumpa dengan ayahnya Azar, dan ayahnya mengatakan, Azar mengatakan kepada Nabi Ibrahim, inni kuntu a'sik, adalah dulu aku memaksiatimu, menyelisihimu, wal yaum la a'sika abada, hari ini aku tidak akan menyelisihimu selamanya. Nah, tapi itu sudah tidak bermanfaat. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ai Rabbi, hai Rabbku, innaka alam ta'idni alla tukhziyani yawma yub'atsun?" Bukankah kamu telah menjanjikan kepadaku, engkau tidak akan menghinakanku di hari mereka dibangkitkan? فَأَيُّ خِزْيٍ مِنْ أَبِي الْعَبْعَدِ مِنْ أَبِي الْعَبْعَدِ, maka kehinaan apalagi yang paling hina dari aku melihat kenyataan ayahku dijauhkan dariku, dijauhkan dari rahmatmu, diadab dalam neraka. Sampai berucap seperti itu Nabi Ibrahim. Namun Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Nabi Ibrahim dan mengatakan, "Undur ila ma tahtarij ilaik." Lihat ke bawah kakimu, ke bagian bawah. Lihat ke arah kakimu, ke bawah. Fa idza huwa bi dhikhin mutalaffikhin. Tiba-tiba ayahnya Ibrahim, Azar, diubah oleh Allah wujudnya menjadi dhikh, yaitu dobok hine, yang bentuknya mirip anjing. Bukan anjing. Hine namanya. Dobok. Dhikh, dobok, mirip anjing. Bentuknya mirip anjing. Namanya hine. Nah, dia gemar membongkar kuburan. Gemar makan bangkai. Nah, jadi dapat bangkai, digemari, dimakan bangkai itu, dan diperselisihkan oleh ulama apakah dobok hina itu halal atau haram, dan ada dalil yang menunjukkan halal. Nah, itu binatang dabu'hina. Diubah wujudnya agar menjadi zikh dabu'hina ini tadi. Nah, summa tu'khadu biqawaimi fa yulqa bin nar. Kemudian dipegang kaki-kaki hina tersebut ya oleh malaikat, kemudian dilemparkan ke dalam neraka di hadapan Nabi Ibrahim. Di hadapan Nabi Ibrahim ditunjukkan itu semua ya, bagaimana ayahnya dihinakan dengan itu karena mati di atas kesyirikan, di atas kekufuran. Nah, alhasil maksud ayat itu satu hal yang tidak bisa kalian tiru, jangan beristighfar kepada untuk kaum musyrikin. Nah, jangan beristighfar. Dalam hal ini telah datang larangan dalam surat At-Taubah yang telah disampaikan sebelumnya, sebelum ayat tadi tentang udzur Nabi Ibrahim itu, ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu, tidak pantas, tidak boleh bagi orang bagi nabi dan orang-orang beriman, ayastaghfiru lil musyrikin, beristighfar untuk kaum musyrikin, walau kanu uli kurba, meskipun mereka kerabat, ayah, ibu dan seterusnya. Nah, kerabat mereka sekalipun. Tidak boleh. Makana lin nabiyyi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni neraka, yaitu mati di atas kekufuran, kesyirikan, jelas. Yang mati di atas kekufuran, diketahui mati di atas kesyirikan, jelas dia penghuni neraka. Jika mengetahui salah satu kerabat kita mati di atas kekufuran, kesyirikan, jangan coba-coba mintakan ampun. Haram berdasarkan ayat ini. Nabi Ibrahim itu pun ya beristighfar karena berharap, sampai akhirnya jelas nyata ayahnya mati di atas kekufuran, kesyirikan, seperti kata Ibn Abbas, Mujahid, ketika mati di atas kekufuran dan kesyirikan, Nabi Ibrahim alaihissalam berhenti. Tabarru amin, melepas dirinya, berhenti. Tidak lagi beristighfar untuknya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sangat menginginkan pamannya Abu Thalib yang berjasa melindunginya dan melindungi dakwanya. Di akhir hayat Abu Thalib, Nabi SAW mendatanginya dan mengajaknya mengucapkan la ilaha illallah, kalimat yang akan diperjuangkan oleh Nabi SAW untuknya di hadapan Allah, namun dia lebih memilih mati di atas millat Abdul Muttalib, kufuran kesyirikan. Di akhir hadis Nabi mengatakan la astaghfirunna lak ma lam unha ank, la astaghfirunna laka ma lam unha anka, sungguh aku akan tetap beristighfar untukmu wahai Abu Thalib, selama aku tidak dilarang oleh Allah, selama aku tidak dilarang oleh Allah. Itu pamannya ya, dan pelindung dakwanya, pelindung Nabi SAW, berharap kebaikan untuknya, dan waktu itu belum turun larangan. Bahkan pada hadis Buraidah dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersama sahabat dalam safar pulang ke Madinah, pulang menuju dalam perjalanan pulang ke Madinah. Ya. Di tengah jalan Nabi SAW berhenti dan Nabi SAW menyempatkan mampir ziarah ke kuburan ibunya. Kemudian menangis terseduh-seduh. Ya, menangis. Ditanyakan oleh sahabat, kenapa Nabi SAW menangis? Nabi menjawab, istazantu Rabbi an astaghfiru li ummi falan falam yu'zan falam ya'zan li istazantu rabbi an astaghfiru li ummi falan ya'zan li. Aku minta izin Rabku untuk memintakan ampun ibuku. Ternyata Rabku tidak mengizinkan. Yani ibu Nabi SAW mati di atas kesyirikan. Nabi minta izin kepada Allah untuk beristighfar untuk ibunya, tetapi dilarang. Nah, wasta'dantu Rabbi an azura qabraha fa'adina li, dan aku minta izin kepada Allah untuk ziarah kuburnya dan aku diizinkan. Karena ziarah kubur boleh, ziarah kubur orang musyrik, orang kafir, dengan satu tujuan, yaitu untuk mengingat kematian, bukan untuk mendoakan. Atau mendoakan, adapun mendoakan tidak boleh. Nah, yakni ketika itu sudah turun larangan ayat tadi, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Nah, nah, kemudian akhir ayat sebagaimana telah disampaikan, ketika Nabi Ibrahim dan orang-orang beriman bersamanya menyatakan kebencian dan pemusuhannya, bara dari orang-orang musyrik, dan mereka sudah memutus ya hubungan dengan mereka, maka mereka berdoa, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Dan kelanjutan doanya, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru. Rabbana wa hi rabb kami, la taj'alna, engkau jangan jadikan kami fitnatan, fitnah, lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir. Apa maksud ayat ini? Apa maksud doa ini? Apa makna doa ini? Jangan engkau jadikan kami fitnah bagi orang-orang kafir. Ada beberapa tafsir disebutkan oleh ahli tafsir dan tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya yang memperhatikan untuk menukil aqwal ahli tafsir. Di antaranya tafsir Mujahid mengatakan makna ayat Tuhan kami, jangan engkau jadikan kami fitnah bagi orang kafir, yakni jangan engkau azab kami, siksa kami dengan tangan-tangan mereka, dengan kekuatan mereka. Mujahid, ya Allah, jangan engkau siksa, engkau azab kami dengan tangan-tangan mereka, dengan kekuatan-kekuatan mereka. Dan jangan pula engkau azab kami dengan azab darimu, sehingga mereka akan mengatakan, seandainya mereka itu yang mengaku beriman di atas kebenaran, mereka tidak akan terkena azab. Yakni mereka akan berhujjah terhadap kami, menghinakan kami ketika kami diazab olehmu ya Allah, itu mereka jadikan hujjah kebatilan kami, menganggap kami batil karena melihat kami diazab olehmu. Oleh karena itu jangan azab kami, sehingga dijadikan hujjah oleh mereka. Kami jadi fitnah bagi mereka dengan itu. Ya. Ada juga yang menafsirkan yakni semakna dengan bagian yang kedua tadi dari yang disebutkan oleh Mujahid. Tafsir Qatada yang dipilih oleh Ibnu Jarir artinya, ya Allah, jangan engkau jadikan mereka berjaya menang di atas kami sehingga mereka terfitnah dengan sebab itu. Jangan engkau jadikan mereka menang, berjaya atas kami, sehingga mereka terfitnah dengan sebab itu. Artinya, dengan sebab mereka menang dan berjaya di atas kami, mereka pun menganggap bahwa mereka yang benar. Sehingga semakin tertutup ya, kebenaran dari mereka. Karena mereka menganggap mereka yang benar ketika mereka di atas kami. Nah, ada juga tafsir di riwayat dari Ibn Abbas mengatakan, jangan engkau, maknanya jangan engkau, ya Allah, jangan engkau jadikan mereka berkuasa atas kami sehingga mereka memfitnah kami. Sehingga mereka memfitnah kami. Nah, ini makna-makna yang datang dari kaum salaf. Nah, disimpulkan oleh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, kata Sa'di rahimahullah, ay la tusallithum alayna bidunubina. Maknanya, ya Allah, jangan engkau jadikan mereka berkuasa atas kami, menguasai kami dengan sebab dosa-dosa kami. Fayuftunana fayaftinunana. Fayaftinunana, sehingga mereka menfitnah kami. Wayamna'unana. Wayamna'una, na'am. Fayaftinuna wayamna'una mimma yaqdiruna 'alayhi min umuril iman. Fayaftinuna wayamna'una mimma yaqdiruna 'alayhi min umuril iman. Sehingga mereka memfitnah kami, menghalangi kami dari apa saja yang mereka mampu atasnya untuk menghalangi kami dari urusan-urusan agama, urusan-urusan iman. Karena jika mereka yang berkuasa dan menguasai kami, ya, mereka akan berbuat semampu yang mereka bisa lakukan untuk memfitnah kami dan menghalangi kami dari agama ini, dari keimanan ini. وَيَحْسِنُونَ أَيْضًا بِأَنْفُسِهِمْ. Dan mereka juga terfitnah dengan diri mereka, memfitnah diri mereka dengan sebab itu. Dalam hal apa? فَإِنَّهُمْ إِذَا رَأَوْا لَهُمُ الْغَلَبَةِ. Karena mereka, jika mereka melihat diri mereka menang atas kami, ظَنُّوا أَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ. ظَنُّوا أَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ. Mereka beranggapan bahwa sesungguhnya mereka di atas kebenaran. Wa anna 'alal batil, dan sesungguhnya kami di atas kebatilan. Fazdadu kufran wa tughyana, maka mereka semakin bertambah kekufurannya dan kejahatannya melampaui batas. Yani As-Sa'di rahimahullah menyimpulkan, nah, dari tafsir-tafsir yang datang tadi yang satu sama lainnya berdekatan maknanya, ini yang kita dengar, jadi meliputi makna yang kita dengar. Apa makna Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru? Ya, dan ini doa yang diajarkan yang di dalam ayat ini untuk kita contoh, kita berdoa kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, jangan kami jadikan kami fitnah bagi orang kafir. Apa maksudnya? Maksudnya apa yang sudah kita dengar tadi dari penjelasan tafsir ayat ini, ya Allah, jangan engkau jadikan mereka menguasai kami, ya, punya kesempatan berkuasa atas kami dengan sebab karena dosa-dosa kami, sehingga engkau jadikan mereka yang berkuasa atas kami. Akibatnya mereka pun memfitnah kami, menghalangi kami dari apa saja yang bisa mereka tempuh, ya, untuk menghalangi kami dari urusan iman, dari urusan agama. Juga dengan sebab itu mereka terfitnah. Dalam arti mereka melihat ketika mereka menang, mereka yang berkuasa, ya, di atas kami, mereka beranggapan bahwa mereka lah yang benar sehingga mereka dimenangkan. Kami yang salah sehingga kami di bawah, kami kalah. Sehingga mereka pun semakin kafir dan semakin melampaui batas. Terfitnah dengan sebab itu. Nah, ini ada dua makna ini tadi. Ini makna Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Waghfir lana Rabbana, adapun ini maknanya jelas. Waghfir lana, mohon ampun. Ya Allah, ampunilah untuk kami. Rabbana wahai Rabb kami. Innaka, sesungguhnya engkau. Antal azizul hakim. Engkau lah yang al-aziz. Lil-izzah, yang maha perkasa. Yang maha perkasa, yang tidak terkalahkan. Al-hakim, yang maha bijak. Seluruh hukum-hukumnya. Yang maha bijak seluruh hukum-hukumnya. Baik hukum, karena hukum Allah ada dua, baik hukum takdirnya, hukum kauninya takdir, ya, hukum-hukum takdir yang ditetapkannya, maupun hukum dini, hukum syar'i, hukum-hukum syariat, hukum-hukum agama yang ditetapkannya. Juga maha bijak seluruh perbuatan-perbuatannya. Kemudian, ya, Allah mengatakan laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun. Diulangi kembali, ditegaskan kembali di sini, demi Allah, sungguh bagi kalian pada mereka, siapa fihim mereka, Ibrahim dan pengikutnya yang beriman, uswatun hasanatun, suri teladan yang baik. Bagi siapa? Siapa? Ya. Tidak semua orang mengambil uswah, qudwah dengan itu. Tidak semua orang mampu beruswah kepada Nabi Ibrahim dan yang bersamanya. Nah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang dia berharap Allah dan hari akhir. Dia berharap Allah, berjumpa dengan Allah. Ya, dengan mendapat rahmatnya dan berharap hari akhir. Berharap kehidupan yang bahagia dari akhir, masuk jannah. Ini orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Naam. وَمَنْ يَتَوَلَّ. Sebaliknya, وَمَنْ يَتَوَلَّ. Barang siapa berpaling, ya, berpaling dari Allah, berpaling dari kebenaran, berpaling dari Allah, berpaling dari Rasulnya, berpaling dari kebenaran, berpaling dari syariat ini, tidak mau beruswah, berkuduah kepada Rasul-Rasul Allah. Fa inna Allah huwal ghaniyul hamid. Maka sesungguhnya Allah, huwa dialah al-ghani, dzul ghina, dzul kamal. Yang maha kaya, maha sempurna. Tidak butuh kepada makhluknya. Justru makhluknya yang butuh kepadanya. Fala yadurullaha kufrul kafirin, maka tidak mudaratkan Allah kufurnya, kekufuran orang kafir. dan Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid yang Maha terpuji. Kata Nabi Musa kepada kaumnya dalam surat Ibrahim, awal surat Ibrahim ayat ke-8, in takfuru antum, jika kalian kufur, wa man fil ardi jami'an, dan kufur semua penghuni bumi, fa innallaha laghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah maha sempurna, maha kaya, maha tidak butuh dari selainnya. Hamid, maha terpuji. Yang termudaratkan adalah pelaku kekufuran itu sendiri. Fala yalumanna illa nafsah, jangan dia mengecam kecuali dirinya sendiri. Nah, barakallahu fikum. Dengan demikian selesai. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan. Subhanallah.